mustasyar penasehat NU, syuriah ulama NU, tanfidziyah pelaksana NU, muslimat ibu-ibu NU, tanfidziyah pelaksana NU, muslimat ibu-ibu NU, KPI Ansor Pemuda NU, Fatayat Temudi NU, Ibnu Putra Putra NU, IPP NU, Putri Putri NU, Ibnu Putra Putra NU, IPP NU, Putri Putri NU. Tahlilan hadiyai NU, istighotsah wasilai.